Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan Allah, di akhir tahun ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita semua bahwa tim Safir Al-Azhar dapat berkumpul bertiga, Ustadz Perdana dan Ustadz Fajrul Haq berserta saya sendiri, Ustadz Jainal Arifin. Kami akan mengkaji ayat 62 dari surat Al-Anbiya, masih menceritakan Nabi Ibrahim dan kaumnya. Qalu a'anta fa'alta haza bi'alihatina ya Ibrahim. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ini adalah pertanyaan kaum Nabi Ibrahim kepada Ibrahim. Manusia yang cerdas tentu saja akan berpikir ulang untuk menyembah Tuhan-Tuhan seperti ini. Sebagaimana yang tertulis dalam tafsir inspirasi, Tuhan yang Maha Kuasa tidak mungkin dihancurkan. Tuhan yang Maha Kuasa tidak mungkin dipermalukan seperti itu. Dipermalukan di depan jemaahnya. Tuhan dihancurkan. Tuhan dipermalukan. Itu tidak layak dikatakan sebagai Tuhan. Namun apa hendak dikata, jika manusia telah melupakan akal sehatnya, apa yang harus kita perbuat ketika manusia hanya mengikuti tradisi nenek moyangnya? Apa yang perlu kita sampaikan kepada mereka, orang-orang yang telinganya telah tertutup? Maka ini adalah pembelajaran bagi kita, tidak saja bagi kaum Nabi Ibrahim, karena kisah dalam Al-Quran bukanlah sekedar menghibur, tetapi pelajaran penting bagaimana menjadi makhluk yang cerdas untuk menempatkan Allah, Tuhan, sebagai zat yang layak disembah, dan menempatkan selainnya sebagai makhluk sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun materi yang kita miliki adalah bagaikan patung-patung yang disembah oleh kaum Ibrahim, yang hanya dalam beberapa waktu bisa punah dan binasa. Tentu saja di akhir tahun ini kita tidak hendak menjadikan dunia sebagai tujuan. Kita tidak hendak menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Di studio telah hadir Ustaz kita, narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Ustaz Haji Ahmad Perdana LCMA dan Ustaz Haji Fajrul Haq LCMA. Mereka berdua akan membahas lebih jauh ayat 62 ini. Kami persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jainal, dan ini sangat berkaitan dengan pembahasan kita pada hari ini, bahwa ketika kita akan menutup akhir tahun ini, maka sebenarnya banyak sekali dialog-dialog yang harus kita lakukan. Ketika kita akan meninggalkan tahun 2012, akan memasuki tahun 2013, maka ini adalah merupakan timing atau kesempatan yang terbaik buat kita untuk kembali introspeksi diri, untuk kembali kemudian mempertanyakan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar mempertanyakan apakah saya bisa lebih sukses nanti di tahun 2013, apakah saya akan bisa menjadi orang yang karirnya sangat menanjak di tahun 2013, melepaskan tahun 2012 ini. Akan tetapi dari segala lini kehidupan banyak hal yang harus kita pertanyakan. Apakah saya akan bisa menjadi orang lebih baik lagi di tahun 2013, baik dalam artian makna melakukan tindakan-tindakan positif, ya. Apakah saya akan bisa menjadi seorang ayah yang jauh lebih baik nanti di tahun 2013, bisa menjadi seorang suami yang jauh lebih baik, bisa menjadi masyarakat yang jauh lebih bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, menjadi tetangga yang jauh lebih baik dan sebagainya. itu adalah merupakan bagian daripada reintrospeksi diri. Kembali introspeksi diri ketika kita akan meninggalkan tahun 2013 ini. Dan inilah yang terjadi dalam kisah Nabi Ibrahim ini, menarik untuk kita simak bersama bahwa ternyata dialog-dialog yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memberikan inspirasi kepada kita untuk introspeksi diri. Ya, di sini terjadi dialog, qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan hal ini kepada Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ya, kalau kita perhatikan Al-Quran, maka kita akan menemukan banyak sekali paparan dialog yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Bagaimana dialog terjadi antara para nabi, ya, dengan masyarakatnya. Di sini Nabi Ibrahim alaihi salam mencoba untuk membuka kesadaran kita bahwa langkah-langkah yang harus kita ambil dan kita jalani ke depan adalah langkah-langkah yang seharusnya benar-benar berjalan di atas koridor Allah Subhanahu wa taala. Segala macam bentuk planning, keinginan-keinginan, harapan di tahun-tahun yang akan datang itu seharusnya kembali untuk kita lihat dan kita buat program baru, ya, dengan satu catatan bahwa yang akan kita lakukan itu adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, di dalam kerangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan inilah yang terjadi dalam kisah Nabi Ibrahim ini. Ya, kisah-kisah di dalam Al-Quran bukan hanya sebuah dialog yang tidak memiliki makna. Bukan hanya, walaupun Allah Subhanahu wa taala di sini memaparkan bagaimana dialog yang disampaikan bukan hanya ucapan Nabi Ibrahim saja, tetapi juga adalah ucapan dari masyarakat Nabi Ibrahim yang syirik pada saat itu. Bahkan Allah juga memaparkan bagaimana terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan syaitan, dengan iblis, ya. Kenapa engkau tidak mau sujud? Lima khalaqtu biyadaya, kata Allah. Kenapa engkau tidak mau sujud, wahai iblis, dengan apa yang kuciptakan? Ya. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku kan lebih baik, wahai Tuhan, engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, ini bukan hanya sekedar sebuah dialog saja, tetapi menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa di dalam kehidupan ini banyak dialog yang harus kita lakukan, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita, terhadap orang lain, dengan tujuan itu semua adalah untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan kita di masa sekarang dan juga masa akan datang. Saya kira itu. Ya. Yeah. Tambahan dari apa yang telah disampaikan Ustaz Perdana, kita harus tahu dari ayat ke 59 atau dari 58 sampai 62 bahwasanya kisah-kisah yang disampaikan dalam Al-Qur'an itu tidak lengkap. Artinya tidak ada kisah yang disembunyikan. Tapi walaupun begitu, maka kita harus meyakini kisah-kisah itu adalah sebagai pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita yang harus kita imani, kepada yang kita harus kita imani karena dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah yang ada dalam Al-Quran bertujuan sebagai pedoman hidup dan hidayat serta penghibur hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Kenapa? Inilah yang peran utama yang ingin kita sampaikan, bahwasanya kisah-kisah tersebut walaupun putus, tapi dia itu sebagai penghibur tidak saja kepada Rasulullah, tapi kepada kita semuanya, supaya kita yakin bahwasanya pertolongan Allah itu pasti akan datang kalau kita betul-betul berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Ustaz. Terima kasih pendengar yang dimuliakan Allah. Cukup cerdas apa yang disampaikan pada hari ini, dengan satu kesimpulan penting bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang Maha Esa, Al-Wahidul Ahad, Lam Yalid Walam Yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak mungkin dihancurkan dan dipermalukan, sebagaimana patung-patung yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim. Berbahagialah umat Islam karena Allah telah menyatakan dirinya sebagai zat yang layak disembah, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.